Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan. Wa faddalahu bidzalika 'ala sa'iril hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratul mustaqim. Faya ayyuhan nas ittaqullah. Ittaqullaha kama qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'adzim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ahlul jumu'ah hafizakumullah. Dalam surah Al-Qasas, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah, subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Dari ayat tersebut dapat kita artikan bahwa dari setiap apa yang telah Allah ciptakan, ada yang Allah istimewakan. Bahwa dari setiap apa yang telah Allah ciptakan, ada yang Allah istimewakan. Tujuan Allah menciptakan sesuatu, kemudian ada yang diistimewakan agar kita sebagai hamba Allah mencari pahala tambah dari apa yang telah Allah istimewakan. Sebagai contoh yang pertama, Allah telah menciptakan kota, negeri, kampung, atau desa. Dari sekian banyak kota yang ada di muka bumi, setidaknya ada dua kota yang Allah muliakan, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Semoga kita yang hadir saat ini Allah izinkan ziarah kembali ke kota Makkah dan Madinah. Lantas apa keistimewaan dari dua kota tersebut? Nanti sebelum terjadi hari kiamat, muncul beberapa tanda. Yang pertama, kata Rasulullah, tanda sebelum terjadi hari kiamat adalah rafa'ul Qur'an. Huruf-huruf Al-Qur'an terangkat dari mushaf. Huruf Al-Qur'an terangkat pada malam hari, sehingga pada paginya manusia buka Quran sudah tidak ada lagi huruf-hurufnya di mushaf. Tanda sebelum terjadi kiamat. Yang kedua, kata Rasulullah, tanda sebelum terjadinya kiamat adalah hadamul Ka'bah. Ka'bahnya hancur. Jika Ka'bah sudah hancur, maka manusia tidak ada lagi yang tawaf dan menyebut-nyebut nama Allah, tanda sebelum terjadi hari kiamat. Yang ketiga, kata Rasulullah, tanda sebelum terjadi kiamat adalah khurujud dajjal, muncul makhluk Allah yang bernama Dajjal. Dajjal adalah pendusta besar, datang membawa fitnah, dan Dajjal mengaku dirinya sebagai nabi. Sesuai dengan hadisnya Rasulullah, riwayat Imam Tirmizi, beliau pernah bersabda, "Wala taqumu sa'ah hatta yub'asa dajjaluna kazzabun qariban min salasin." Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul 30 nabi palsu. Dan yang terakhir yang mengaku nabi adalah Dajjal. Dajjal punya tanda tertulis di keningnya huruf kaf, fa, ro, yang berarti kafir. Dajjal punya keistimewaan bisa menurunkan air hujan, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, tentunya dengan izin Allah. Dan kakinya Dajjal bisa melangkah ke seluruh dunia. Dalam riwayat dijelaskan selama 40 hari dunia bisa dilangkahi oleh Dajjal, kecuali dua kota yang tidak bisa dilangkahi oleh Dajjal, karena dua kota ini dijaga, dikawal oleh para malaikat Allah yang siap menombahkan bara api ke tubuh Dajjal. Dua kota ini adalah Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Sekian banyak kota yang Allah ciptakan, ada dua yang Allah istimewakan. Kedua, Allah memiliki banyak masjid, ratusan ribu, bahkan bisa jadi puluhan juta masjid ada di muka bumi. Rasulullah bersabda, inna buyuti fil ardil masajid, rumah-rumahnya Allah di muka bumi adalah masjid. Maka sekarang kita berada di masjid, maka sekarang kita berada di rumahnya Allah, dan kedudukan kita saat ini sebagai tamunya Allah. Rasulullah bersabda, ahabbul bilad indallahil masajid, tempat yang Allah paling sukai di muka bumi adalah masjid. Maka siang ini, saat ini kita berada di tempat yang Allah sangat cintai. Sekian banyak masjid di muka bumi, setidaknya dua yang Allah muliakan, biar kita mencari pahala tambah. Salatu fi masjidi haza afdal min alfi salat fi masiwahu illa almasjidil haram. Sekali salat di Masjid Nabawi, maka pahalanya Allah lipat gandakan 1000 kali lipat ketimbang salat di masjid-masjid yang lainnya. Dan sekali sholat di Masjidil Haram, pahalanya Allah lipat gandakan 100.000 kali lipat ketimbang sholat-sholat di masjid yang lainnya. Semoga dengan izin Allah kita dapat sholat kembali di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ketiga, Allah menciptakan waktu. Perputaran waktu dalam sehari semalam ada yang menciptakan, yaitu Allah. Pagi yang menciptakan Allah, siang dan sore juga Allah yang menciptakan, malam juga Allah yang menciptakan. Dalam sehari semalam ada waktu yang Allah muliakan, yang pertama yaitu setelah sholat subuh. Oleh karena itu Rasul pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Jadi waktu pagi adalah waktu yang penuh barokah. Ada beberapa amal ibadah yang sunnah kita kerjakan di pagi hari. Yang pertama yaitu banyak berdoa, apalagi pada saat mendengar suara ayam jantan berkokok. Hadis ini sahih. Jangan dikatakan hadis ini dhaif, maudhu, apalagi mursal. Dalam hadis sahih Al-Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum siyahadika fas'alullaha min fadlih, fa innaha ra'at malakan." Apabila di pagi hari selesai sholat subuh kalian mendengar suara ayam jantan berkokok, maka berdoalah, mintalah kepada Allah, karena suara ayam jantan berkokok di pagi hari mereka melihat malaikat, dan doa kita akan diaminkan oleh para malaikat. Jadi amal ibadah sunnah di pagi hari adalah banyak berdoa. Kedua, Amalan sunnah di pagi hari adalah bersedekah. Sedekah sekarang boleh, sedekah nanti sore juga boleh, sedekah nanti malam juga boleh. Tapi sedekah yang paling utama adalah pagi selesai sholat subuh. Ada tiga keuntungan jika kita sedekah di pagi hari selesai sholat subuh. Yang pertama, dapat doa dari para malaikat. Rasul bersabda, tiap pagi selesai sholat subuh ada dua malaikat turun dari langit menuju bumi. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah yang bersedekah di pagi ini, tambahkanlah rezekinya. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang punya rezeki tapi tidak mau berdoa, yang punya rezeki tapi tidak mau bersedekah, maka hancurkanlah ia. Maka salah satu amal ibadah di pagi hari adalah sedekah. Tujuannya dapat doa dari para malaikat. Kedua, sedekah di pagi hari tujuannya adalah mengundang datangnya rejeki yang akan kita hampiri di siang, sore, atau malam hari. Dan yang ketiga, sedekah di pagi hari di samping dapat doa malaikat, mengundang datangnya rejeki juga sebagai tolak bala. Subuhnya dapat diisi dengan zikir pagi, kemudian sedekah pagi, kita berangkat kerja, maka siangnya, sorenya, malamnya sudah didampingi oleh malaikatnya Allah. Selain habis subuh, ada lagi waktu yang istimewa dari 24 jam, yaitu sepertiga malam terakhir. Jamaah sholat Jumat yang Allah muliakan, malam itu dalam Islam ada tiga bagian. Malam itu dalam Islam ada tiga bagian. Yang pertama, sepertiga malam pertama disebut waktu utama, dari habis Isya setengah 8 sampai jam 10 malam. Jika setelah Isya kita tidur, bangun setengah 10 malam, ingin tahajud hukumnya boleh, dapat sepertiga malam pertama. Yang kedua, sepertiga malam kedua, jam 10 sampai jam 1 malam. Jika habis Isya kita tidur, kemudian bangun setengah 12 malam, ingin tahajud hukumnya boleh, dapat waktu sepertiga malam kedua. Tapi yang paling utama adalah sepertiga malam yang terakhir, jam 1 sampai azan subuh. Hadis ini sahih, Rasul bersabda, innallaha yanzilu fis sulusil akhir minal laili. Tiap sepertiga malam Allah turun dari arsy menuju langit bumi yang dekat dengan kita. Dan Allah katakan, man yad'uni fa astajibu la, wa man yas'aluni fa utiyala, wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Yang berdoa di malam tahajud, Allah ijabah. Yang minta di malam tahajud, Allah berikan. Dan yang mohon ampun di malam tahajud, Allah ampuni. Jadi Allah ciptakan sesuatu, ada yang diistimewakan, biar kita mencari pahala lebih. Keempat, surah At-Taubah. Allah menjelaskan, Allah menciptakan bulan dalam setahun 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah atau Zulqa'idah, dan yang terakhir Zulhijjah. 12 bulan yang Allah ciptakan, ada yang paling istimewa yaitu bulan suci Ramadan. Semoga Allah berikan kita umur panjang dan sehat, bisa menikmati Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Iza daqala Ramadan futihat abwaabu sama wa ghuliqat abwaabu jahannam wa sursilati syayatin. Apabila tiba bulan Ramadan, maka pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka bukan hanya bulan Ramadan, pada saat azan zuhur, tapi tidak lama sampai iqamah dikumandangkan. Apabila pintu langit terbuka, untungnya empat, rahmat Allah turun, doa kita diijabah, amal langsung naik, dan pahala Allah lipat gandakan. Kejarlah waktu terbukanya pintu langit pada saat Ramadan dan pada saat azan zuhur. Dan ketika bulan Ramadan, neraka jahanam tertutup dan setan pun terbelenggu. Artinya amal ibadah yang Allah kerjakan, amal ibadah yang manusia kerjakan, maka pahalanya Allah lipat gandakan, yaitu ketika bulan Ramadan. Kelima, Allah menciptakan hari dalam seminggu ada 7. Ahad, Isnain, Sulasa, Al-Arbi'ah, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabat. 7 hari ini adalah Allah yang ciptakan. Tapi dari 7 hari yang Allah ciptakan, ada yang Allah istimewakan, yaitu hari ini, hari Jumat, biasa disebut Sayyidul Ayyam. Apa keistimewaan hari Jumat? Rasul pernah bersabda dalam hadis sahih, khairu yaum tolat alai syamsu yaumal jumu'ah, matahari pertama kali terbit di muka bumi pada hari Jumat. Jadi matahari muncul pertama kali ke muka bumi hari Jumat. Fihi udkhila jannah, pada hari Jumat Nabi Adam Allah ciptakan. Fihi udkhila jannah, pada hari Jumat pun Allah masukkan Nabi Adam ke dalam sorga. Pada hari Jumat pun Nabi Adam dikeluarkan dari sorga. Wala taqumu sa'ah illa yaumal jumu'ah, dan kiamat pun terjadi pada hari Jumat. Jadi kiamat hari Jumat. Cuma kita enggak tahu Jumat tanggal berapa, Jumat bulan keberapa, Jumat tahun keberapa. Yang tahu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ada lagi kemuliaan hari Jumat. Ma min muslimin yamutu lailatal jumu'ah au yaumal jumu'ah, barang siapa umat Islam meninggal dunia, meninggalnya malam Jumat atau meninggalnya hari Jumat, illa waqahullahu min fitnatil qabr, maka Allah akan lindungi dari fitnah alam kubur. Fitnah alam kubur saya tidak tahu apa artinya. Saya baca rujukan dari ulama-ulama tafsir hadis. Mereka ulama tafsir hadis mengatakan yang dimaksud fitnah alam kubur adalah terbebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka salah satu keuntungan orang yang meninggal dunianya malam Jumat atau orang yang meninggal dunianya hari Jumat, terbebas dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan hari Jumat ada waktu yang mulia untuk berdoa. Nanti ketika khatib sedang duduk di antara kedua khutbah, dan ada yang meriwayatkan waktunya yang mulia adalah setelah sholat asar. Banyaklah berdoa ketika khatib nanti duduk di antara kedua khutbah dan juga ketika selesai sholat asar. Ada amalan utama di hari Jumat. Yang pertama baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan permasalahkan Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad benar, Allahumma sholli ala Sayyidina, dua-duanya benar. Dan di hari Jumat sunahnya adalah baca surah Kahfi. Man qara'a suratal Kahfi adha'allahu nur bainal jum'ataini. Barang siapa yang baca surah Kahfi, maka hatinya antara Jumat ini dan Jumat depan Allah terangi. Allah berikan cahaya yang baca surah Kahfi di hari Jumat. Ayuhal muslimun, ummatur Rasulillah, Allah yarhamukum. Ada beberapa kewajiban yang harus dikerjakan jamaah sholat Jumat sebelum dan ketika khatib menyampaikan khutbahnya. Ada beberapa kewajiban yang harus dikerjakan jamaah sholat Jumat sebelum dan ketika khatib menyampaikan khutbahnya. Yang pertama, kewajiban jamaah sholat Jumat sebelum khatib menyampaikan khutbahnya adalah bersegera menuju masjid. Sungguh sangat tercela dan rugi orang yang bermalas-malasan ke masjid untuk sholat Jumat. Mereka tidak segera meninggalkan pekerjaannya, kesibukan dunia, padahal azan Jumat sudah dikumandangkan. Bahkan mereka tidak mau masuk ke masjid kecuali ketika khatib sudah naik mimbar. Dan yang lebih aneh lagi, masuk ke masjid maunya ketika imam sudah memulai sholat, sehingga dia tidak mendengarkan khutbah Jum'at. Na'udzubillah. Padahal Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu iza nudiya lissolati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bait. Apabila telah dikumandangkan panggilan azan sholat Jum'at, tinggalkan kesibukan dunia, bersegera menuju masjid untuk sholat Jum'at. Rasul menyuruh kita segera datang duluan ke masjid untuk sholat Jumat. Saya ulangi, Rasul nyuruh kita segera datang lebih awal ke masjid untuk sholat Jumat, tinggalkan pekerjaan dunia. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasul bersabda, "Iza kana yaumul jumu'ah waqafatil malaika ala abwabil masjid." Apabila tiba hari Jumat, maka banyak para malaikat berdiri di pintu masjid. Maka ini hadis Sahih Al-Bukhari Muslim. Maka tadi sebelum azan dikumandangkan, para malaikat banyak berdiri di pintu masjid. Yaktubunal awwal fal awwal. Para malaikat berdiri di pintu masjid, mencatat siapa yang datang paling awal, kemudian yang berikutnya. Wa masalul muhajir kamasalil ladzi yuhdi badana. Yang datang ke masjid pada saat lebih awal, barang siapa yang datang ke masjidnya paling awal, maka pahalanya seperti bersedekah seekor unta. Summa kalladzi baqara, yang datang berikutnya ke masjid untuk sholat Jumat, maka pahala seperti bersedekah seekor sapi. Yang datang berikutnya ke masjid untuk sholat Jumat, maka pahala seperti bersedekah seekor kambing. Yang datang berikutnya ke masjid untuk sholat Jumat, maka pahala bersedekah seperti bersedekah seekor ayam. Dan yang datang berikutnya ke masjid untuk sholat Jumat, maka pahalanya seperti bersedekah sebutir telur. Rasul melanjutkan dengan sabdanya, "Faiza kharajal imam tawawsuhu faum wa yaslami'una zikra." Apabila khatib sudah naik mimbar, maka para malaikat yang berdiri di pintu masjid mencatat siapa yang datang. Ketika khatib sudah naik mimbar, malaikat menutup daftar catatannya, "Wa yaslami'una zikra." Dan para malaikat saat ini bersama kita dengarkan khutbah Jumat. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Maka rugi mereka yang datang ketika khatib sudah memulai khutbahnya, apalagi ketika sudah imam memulai sholatnya, bisa jadi namanya tidak tertulis dalam daftar catatan malaikat siapa yang datang ke masjid untuk sholat Jumat. Kedua, kewajiban yang harus dikerjakan jamaah sholat Jumat ketika khatib menyampaikan khutbahnya adalah diam. Tidak menyibukkan diri dengan berbicara, mengobrol, apalagi mainkan handphone. Kenapa masih banyak jamaah sholat Jumat asik mainkan handphone? Hadis Sahih riwayat Imam Muslim, "Man tawaddoa fa asana alwudu summa atal jum'ah fastama'a wa ansata." Barang siapa yang wudu kemudian datang ke masjid untuk sholat Jumat, diam dengerin khatib menyampaikan khutbahnya, "Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyada ayyam wa ziyada salasa ayyam." Maka dosanya Jumat ini, Jumat depan tambah 3 hari, 10 hari dosanya diampuni lantaran karena dia diam dengarkan khatib menyampaikan khutbahnya. Waman masal haso, Rasul melanjutkan, barang siapa yang mainkan batu kerikil lagi Jumatan. Jamaah sekalian, kalau kita mencari hukum dalam Quran tidak ada, maka carinya di hadis. Di hadis tidak ada, maka carinya di ijma, kesepakatan para sahabat dan ulama. Jika Al-Quran enggak ada, hadis enggak ada, ijma enggak ada, carilah di qiyas. Disamakan, analogikan. Di zaman Rasul, dulu masjid enggak ada karpet dan lantai. Banyak jamaah sholat sambil memainkan batu kerikil. Sekarang sudah ada karpet dan lantai, tidak mungkin memainkan batu kerikil. Maka ulama mengkiaskan, ulama menganalogikan, mainkan batu kerikil seperti mainkan handphone dan sejenisnya. Waman masal haso fakon lago, barang siapa yang asik memainkan batu kerikil, handphone dan sejenisnya, fakon lago, maka Jumatannya sia-sia. Ulama menafsirkan, ada yang menafsirkan yang mainkan handphone Jumatannya tidak sia-sia, tapi pahalanya sama seperti sholat zuhur biasa. Dan jangan merangkul kedua lutut. Jangan merangkul kedua lutut ketika khatib menyampaikan khutbahnya. Namanya dalam Islam duduknya, hadis riwayat Abu Daud, hubwah, ha ba wau tak marbuto. Jangan sambil dengerin khutbah merangkul kedua lutut. Naha Rasulillah anil julusi hubwah wal imamu yakhtub. Rasul melarang umatnya duduknya hubwah, merangkul kedua lutut ketika khatib menyampaikan khutbahnya. Wahaza julusu syaitan. Itu adalah duduknya setan. Dan terakhir, kewajiban yang harus dikerjakan jamaah sholat Jumat adalah, kewajiban yang harus dikerjakan jamaah sholat Jumat adalah ketika khatib menyampaikan khutbahnya, menghindari tidur. Kewajiban jamaah sholat Jumat ketika khatib menyampaikan khutbahnya adalah menghindari tidur. Rasul bersabda, "Iza na'asa ahadukum fi majlisihi fayatahawwal min majlisihi zalika ila ghairihi." Kalau kalian tertimpa rasa ngantuk di dalam masjid ketika sholat Jumat, pindah tempat. Bahkan sudah berapa banyak sambil bersandar, kata Imam Syafi'i, yang tidurnya sambil bersandar, maka wudunya batal. Dan jangan langsung sholat, berwudulah. Tapi berapa banyak jamaah tidur bersandar, kemudian tidak berwudu, langsung sholat Jumat. Maka boleh jadi berapa banyak orang ibadah tidak dapat pahala kecuali capek. Sholat Jumat wajib bagi muslim yang sudah akil balig, tidak safar, mukim, dan sehat. Ada 4 golongan manusia yang tidak wajib sholat Jumat. Budak, perempuan, anak-anak, sakit, gak wajib Jumatan. Adapun mereka yang tidak ada uzur syar'i, malas Jumatan, apa yang terjadi? Summa wahariku ala rijalin yatakhallafuna an jum'ah buyutahum. Aku, kata Rasul, ingin sekali membakar rumah mereka yang tidak sholat Jumat. Maka rumah, tempat usaha, kantor, perusahaan, jika di situ ada muslim laki-laki tidak mau sholat Jumat, maka tempat itu ingin dibakar oleh Rasulullah. Tidak ada barokahnya. Semoga dengan khutbah ini menambah semangat kita untuk datang lebih awal ke masjid untuk sholat Jumat. Dan berusahalah jamaah berada di barisan paling depan. Khairu shufufi ar-rijal awwaluha, sebaik-baik barisan laki-laki yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan sejelek-jelek barisan laki-laki yang paling belakang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shofil awwal. Malaikat akan mendoakan mereka yang sholatnya barisan paling depan. Besok nanti isilah barisan paling depan, dapat doa malaikat, Allahumma gfir lahu warhamhu, ampuni dia, sayangi dia, tambahkan rezeki dia. Berapa banyak orang yang usahanya meningkat, rezekinya nambah gara-gara sholatnya berjamaah dan selalu berada di barisan paling depan. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas. Wa minal Qur'an nasyuru bisakidah wa tumaknina. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidh lil Qur'an. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allamal Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a al-Qur'an, amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wasari'u ila maghfiratihi wa ridwan. Wa'lamu anna Allah ta'ala salla ala nabi qadima faqala ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammadin. Syafi'ur rahmah wa 'ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah. Wardallahu an arba'atil khulafa'i rasyidin. Sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzil al-Qur'ana 'alan nabil adnan ahyina 'alal Qur'an wa amitna 'alal Qur'an wa najina minan nirani bi hurmatil Qur'an. Allahumma khtimna min hadhihi ad-dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtimna min hadhihi ad-dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzu bika min fitnati sakaratil maut wa na'udzu bika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi falastin. Allahumma ansuril mujahidina fi falastin wa fi afghanistan wa fil iraq wa fi suria wa fi rohingya wa fi indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha anil fasha'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurukum wa ladhikrullahi akbar. Aqimish shalah.